Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan ridwanullahi alaihi. Hari ini kita akan bahas tentang akhir dari hayat beliau radhiyallahu anhu. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencegah para sahabat yang ingin memerangi mereka, bughat, para pemberontak kepada Utsman bin Affan. Di antara yang beliau sebutkan dari alasannya, karena hal itu telah beliau ketahui dahulu, semenjak pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Beliau tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, patuh dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengingkari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal itu pasti akan dan mesti terjadi, beliau tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah di kalangan para sahabat. Maka beliau menghalangi mereka untuk memerangi para pemberontak tersebut. Waktu terus berjalan, para pemberontak pun selalu mengatur siasat bagaimana bisa masuk ke tempat Utsman. Bagaimana supaya bisa menjatuhkan Utsman. Sampailah pada musim haji, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk membimbing manusia pada manasik haji. Disebutkan di dalam suatu riwayat, di dalam Tarikh At-Tabari, amara Amirul Mukminin Utsman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dalam Tarikh At-Tabari jilid yang kedua halaman 600, 684, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ketujuh halaman 200, Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah ibn Abbas bil haji untuk melakukan haji fi hadhihi sanah. Di tahun ini. Tahun keberapa? Sanata khamsin wa thalathina lil hijrah. Tahun 35 dari hijrah. Tahun 35 hijrah. Ini di tahun hijriyah. Fadhahaba, maka karena perintah Utsman bin Affan kepada Abdullah bin Abbas. Utsman bin Affan dikala itu selaku pemimpin. Abdullah bin Abbas mentaati Utsman bin Affan. Abdullah bin Abbas adalah seorang ulama di kalangan para sahabat. Beliau memiliki lautan ilmu. Akhirnya beliau pergi melakukan haji, membimbing manusia. Membimbing mereka pada manasik haji. Disebutkan dalam riwayat yang banyak, fiha dha'af, memang di dalam riwayat tersebut terdapat kelemahan. Tetapi dengan dikumpulkan jalan-jalannya, bisa menjadi kuat insyaAllah ta'ala. Karena disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid oleh Al-Haythami rahimahullah ta'ala tentang kisah Utsman bin Affan melihat Abu Bakar, Umar dan Nabi SAW dalam mimpi. Beliau menyebutkan rijaluhu thiqat, rijalnya yang meriwayatkan rijal sanad dari hadis ini terpercaya, walahu turuk, dan banyak jalan, sehingga hadis ini, kisah ini, wallahu taala alam, terangkat derajatnya menjadi hasan, wallahu a'lam. Sanadnya kuat karena jalannya banyak. Meskipun di dalam riwayat tersebut terdapat kelemahan, tetapi memiliki banyak jalan. Barakallahu fikum. Disebutkan anna Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar dan Umar di malam hari yang setelah itu beliau syahid. Al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya nomor hadis 536 dari Nailah bintul Farafisah imraati Utsman ibni Affan selaku istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena istri Utsman ini ada banyak. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman pernah menikahi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu setelah satu meninggal menikah dengan yang satu lagi. Kemudian setelah itu meninggal menikah lagi dengan yang lain. Dan sebelum wafat beliau, beliau menikahi Nailah bintul Farafisah. Nailah bintul Farafisah mengatakan, Na'isa Amirul Mukminin Utsman fa'aghfa. Utsman bin Affan pada suatu hari beliau merasakan kantuk. Kemudian beliau tertidur di malam hari. Di pagi harinya, yakni sebelum subuh, beliau berpuasa. Ingin berpuasa. Kebiasaan, beliau memang radhiyallahu anhu gemar melakukan kebaikan. Pada saat fastaiqadha, pada saat beliau bangun, beliau bercerita kepada Nailah, liyaktulanil qaum. Mereka akan membunuhku. Orang-orang, yakni orang-orang yang memberontak tersebut. Qultu, maka Nailah mengatakan, kalla insyaallah tidak, wahai suamiku. Tidak mungkin mereka membunuhmu. Lam yablug zalik, belum sampai ke sana. Mereka hanya ingin menurunkan engkau dan yang semisalnya. Kalau mereka membunuhmu, tidak. Insyaallah tidak. Inna ra'iyataka ista'tabuk. Sesungguhnya, rakyatmu akan membelamu. Mereka sayang kepadamu. Kalau sampai pada tingkatan ini. Ini kata Nailah, istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, maka Utsman bercerita kepada Nailah, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami wa Abu Bakr wa Umar. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpiku tadi malam, wahai istriku. Demikian pula aku melihat Abu Bakar dan Umar. Faqalu, mereka semua berkata, tuftiru indana al-laila. Engkau berpuasa, nanti engkau akan berbuka bersama kami. Gimana maksudnya berbuka bersama kami? Rasulullah telah meninggal. Umar telah meninggal. Abu Bakrin telah meninggal. Apa yang dimaksud engkau akan berbuka di sisi kami nanti, wahai Abu Bakrin? Afwan, wahai Utsman. Engkau akan berbuka di sisi kami nanti. Apa yang dimaksud? Tentu yang dimaksud bahwa ajal Utsman telah dekat. Barakallahu fikum. Ini pada hari Kamis. Terjadi pada hari Kamis. Rabu malamnya beliau bermimpi. Maka kemudian di Kamisnya beliau menceritakan ini kepada Nailah. Engkau akan berbuka di sisi kami nanti. Wahai Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, ma'syarul ahibba, barakallahu fikum. Inilah sahabat yang mulia. Berteman terus sampai akhir hayat. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjunjung tinggi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Abu Bakar As-Siddiq beliau masih tetap menjunjung tinggi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Umar Ibn Khattab, beliau masih tetap menjunjung tinggi aturan Nabi SAW. Ajaran Nabi SAW. Di masa beliau, beliau masih tetap menjunjung tinggi ajaran Nabi SAW. Sampai beliau wafat. Subhanallah. Para sahabat yang mulia. Radiyallahu anhum ajma'in. Persahabatan mereka terus langgeng sampai hari kiamat. Demikianlah orang-orang yang bertakwa ma'asyarul ahibbah. Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai. Saling mengambil manfaat satu sama lain. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain nanti di hari kiamat. Aduh, menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Langgeng sampai hari kiamat persahabatan mereka. Persahabatan yang tidak dilandasi karena Allah pasti akan semu. Pasti akan sirna. Cepat sekali berlalu. Dan kalaupun mereka terus bersahabat, terus-terus bersahabat. Sampai meninggal dunia. Nanti di hari kiamat. Mereka akan saling menyalahkan. Kenapa? Karena mereka tidak dilandasi keimanan. Bersahabat hanya manfaat duniawi. Ingin mendapatkan kesenangan. Bersenang-senang. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling menyalahkan. Kenapa dulu engkau menyesatkan aku? Kenapa engkau mau mengikut aku? Kenapa engkau dulu mengajak aku untuk melakukan poya-poya dan semisalnya? Orang-orang yang bertakwa, persahabatan mereka langgeng sampai hari kiamat. Perhatikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masih tetap menjunjung tinggi ajaran ketiga sahabatnya yang mulia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Engkau akan berbuka di sisi kami nanti, wahai Utsman. Ini kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar di mimpi. Barakallahu fikum. Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya dari Abu Sa'id. Maula Uthman bin Affan. Qala, beliau mengatakan. Anna Uthman ibn Affan a'taqa 20 mamlukan. Uthman bin Affan memerdekakan 20 budak. Wada'a bisarawil fashaddaha 'alayhi. Beliau minta diambilkan sirwal, pakaian panjang, pakaian yang menutup aurat, sangat menutup aurat. Kemudian beliau kencangkan. Sirwal tersebut, celana tersebut beliau kencangkan. Walam yalbasha fi jahiliyatin wala islamin. Ini, celana yang semisal ini, pakaian yang ini, belum pernah beliau pakai sebelum ini. Baik di masa jahiliyah dan di masa Islam. Dan beliau mengatakan, inni ra'aitu Rasulullah SAW al-barihata fil manam. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW tadi malam. Wa ra'aitu Abu Bakrin wa Umar. Dan aku melihat Abu Bakar dan Umar juga di mimpiku. Bukan hanya Rasulullah, tapi Abu Bakar dan Umar. Kedua sahabat beliau. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa innahum qalu, dan mereka berkata kepadaku, isbir, sabar wahai Utsman. Fa innaka tuftiru 'indana al-qabila, sesungguhnya engkau akan berbuka di sisi kami nanti. Tsumma da'a bi mushaf, kemudian beliau minta diambilkan mushaf, fa nasyarahu, beliau buka di hadapannya, fa qutila wa huwa baina yadayhi. Dan beliau dibunuh dalam keadaan mushaf tersebut masih ada di depan beliau terbuka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-7 halaman 196. Inna ma labisa sarawil fi hadzal yaum, Utsman mengenakan sirwal di waktu ini. Memakai pakaian yang menutupi auratnya, sangat menutupi. Ya, demikian itu beliau lakukan, li alla tabdu auratuhu idza qutil, agar auratnya tidak tersingkap ketika beliau dibunuh. Subhanallah, Utsman sangat perhatian dengan auratnya. Sahabat yang sangat pemalu. Sampai-sampai ketika Nabi SAW diziarahi, dikunjungi oleh Utsman, dan ada salah satu dari anggota tubuh Nabi tersingkap, langsung ditutup oleh Nabi. Kenapa? Karena Utsman ini sangat pemalu. Sangat pemalu. Sangat tidak ingin aurat itu terlihat. Fa innahu kana syadidal haya, karena beliau seorang yang sangat pemalu. Kanat tastahi minhu malaikatus sama. Malaikat langit malu kepada beliau, saking kuatnya rasa malunya, malaikat pun malu kepada beliau. Kama taf'alu bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kama nataqa bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alat astahi mimman tastahi minhul malaikah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah aku tidak malu dengan seorang yang malaikat sendiri malu kepadanya? Subhanallah. Ini sebabnya beliau memakai sarawil. Wa wada'a baina yadayhi al-mushaf yatlu minhu. Beliau letakkan mushaf di hadapannya. Beliau baca, wastaslama li qada'illah, beliau pun tunduk dengan ketentuan Allah. Wa kaffa yadahu 'anil qital, dan beliau menahan diri untuk memerangi mereka dan melarang para sahabat untuk memerangi mereka. Wafis, itu yang disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Disebutkan pula dalam banyak riwayat, di antaranya seperti Ibnu Abdul Bar di dalam Isti'ab, jilid yang ketiga halaman 160. Ya, dengan sanad yang hasan. Di pagi hari pada hari Jumat, tanggal 12 dari bulan Zulhijjah di tahun yang ke-35. Intahazal bughat al-fursata bikilatin nas wa ghaibatihim fil hajj. Para pemberontak mengambil kesempatan karena sedikitnya manusia dan banyak yang pergi melakukan haji ke Mekah untuk membunuh Utsman. Wa ahatu bid-dar, naik ke rumah Utsman, wajaddu fil hisar, sangat mereka bersemangat untuk mengepung. Wa ahraqul bab, bahkan mereka membakar pintu. Waqtatalu 'alal bab qitalan syadidan, mereka dobrak pintunya dengan kuat. Wajuriha Abdullah ibn Zubair jirahat. Ketika itu di rumah Uthman terdapat Abdullah bin Zubair yang siap membela Uthman. Abdullah ibn Zubair yang kala itu masih kecil pun kalah, sampai beliau mengalami luka-luka parah. Wakadhalika juriha Al-Hasan ibn Ali, demikian pula Al-Hasan ibn Ali pun terluka ketika melindungi Uthman. Wa Muhammad ibn Hatim wa Marwan ibn Al-Hakam. Maka ketika Amirul Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu melihat yang demikian itu, ya beliau berkeinginan supaya manusia datang ke rumah beliau dan datang untuk menghadang mereka ini. Tetapi ini lagi di musim haji, mereka sedang melakukan haji kebanyakan manusia. Dan tidak ada di rumah beliau kecuali saudara-saudara beliau dan anak-anak. Seperti tadi Al-Hasan ibn Ali, kemudian pula Az-Zubair ibn Al-Awwam. Barakallahu fikum. Wa fazi'a Amirul Mu'minin Utsman ila mushafihi fanasharahu baina yadayhi. Utsman pun mengambil mushafnya, kemudian beliau membaca, dan beliau ketika itu dalam keadaan puasa. Fa idza bi rajulin minal muhasirin lam tadhkurir riwayat ismahu. Maka ketika itu datanglah seorang dari yang mengepung, tidak disebutkan namanya. Falamma ra'ahu Utsman, ketika itu Utsman melihat dia, melihat salah satu dari pemberontak tersebut masuk. Utsman tahu tujuannya, ini jelas mau membunuh. Utsman mengatakan, baini wa bainaka kitabullah, wahai pulan, tidakkah engkau takut di antara aku dan engkau ini ada kitabullah? Maka takut langsung orang ini. Takut, sadar dia. Fa kharaja ar-rajulu wa tarakahu. Akhirnya Utsman tidak jadi dia bunuh, dia tinggalkan. Wa amma in walla hatta dakhala akhar. Dia pergi masuk yang lain lagi. Subhanallah, fitnah yang sangat besar. Wa huwa rajulun min bani Sadus, yaitu seorang dari bani Sadus, disebutkan al-mautu al-aswad namanya. Kematian yang hitam kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Kemudian dia mulai fa khanaqa amirul mu'mini, amiral mu'minin. Dia mulai menyekek Utsman bin Affan, thumma ahwa ilaihi bisayf, kemudian menebaskan pedangnya kepada Utsman, fattaqahu Utsman. Utsman pun menangkis dengan tangannya, faqata'aha. Maka telapak tangan Utsman pun ditebas oleh pedang orang tadi. Maka Utsman mengatakan, "Ama wallah, demi Allah, innahu la awwalu kaffin khattat al-mufassal." Ini adalah telapak tangan yang pertama yang menulis surat-surat mufassal. Apa yang dimaksud dengan surat-surat mufassal? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, jilid yang ke-10 halaman 51. Ar-rajih fil mufassal, pendapat yang kuat tentang mufassal ini. Min awali surati Qaf, dari awal surat Qaf ila akhir Al-Quran, sampai akhir Quran. Inilah tangan pertama yang menulis surat-surat mufassal. Tidakkah engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan tujuan agar dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak juga. Tidak juga. Tetap dia membunuh Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman meninggal dunia. Wal mushaf baina yadaihi. Mushaf ketika itu masih di hadapan beliau. Dan darahnya bercucuran. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fasayakfikahumullah. Mengenai pas pada lafaz Allah lah yang akan menolongmu. Allah yang akan melindungimu. Wa huwas samiul alim, dalam keadaan dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Meninggal dunia dan benar apa yang disebutkan di dalam mimpi itu. Tuftiru indana al-qabilah. Engkau akan berbuka di sisi kami, wahai Utsman. Akhirnya, Utsman meninggal dunia. Beliau menyusul ketiga sahabatnya. Dan beliau pun meninggal dunia. Subhanallah, inilah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma'syaral ahibbah. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Ringkasan-ringkasan yang kita sebutkan dari awal sampai akhir. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.